Kemudian yang kedua apa tadi? Betul. Itu diucapkan Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah dan para ulama yang lainnya. Orang yang beribadah agar dipertontonkan kepada manusia, itu namanya riya. Sama pula orang yang meninggalkan ibadah karena tidak mau dilihat manusia, itu juga hakikatnya adalah riya dalam bentuk yang lain. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia tidak ibadah karena manusia, bukan karena Allah. Iya. Contohnya apa? Orang yang salah kaprah ini, karena takut riya, dia gak mau sholat berjamaah di masjid. Iya. Padahal ini laki-laki maksudnya, kalau wanita ya lebih afdal di rumah. Laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Iya. Karena takut riya, dia sholat di rumah. Ini salah. Yang seharusnya apa yang dia lakukan? Berjuang. Hilangkan riya dari hatinya, luruskan niatnya. Iya, luruskan niatnya. Makanya jemaah sekalian, sebelum kita beribadah kepada Allah, tanyakan kepada diri kita dua pertanyaan. Sebelum kita beribadah kepada Allah, tanyakan kepada diri kita dua pertanyaan. Yang pertama adalah, karena siapa kita beribadah? Apakah murni karena Allah atau ada keinginan-keinginan yang lain? Seperti keinginan dipuji orang, disanjung orang. Maka kalau kita dapati hal itu, luruskan kembali niat kita. Ya, bukan kita, sudahlah saya gak mau beribadah kalau begitu. Bukan. Luruskan niat kita. Kembalikan ke jalur yang benar semata-mata karena Allah semata-mata. Iya, semata-mata karena Allah saja. Ini yang pertama, pertanyaan yang pertama. Tapi jangan lupa, ada pertanyaan yang kedua yang tidak kalah penting. Yaitu, dengan cara apa kita beribadah? Kalau kita sudah yakin, cara yang saya akan lakukan ini sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukan. Kalau tidak, jangan lakukan. Pastikan dulu. Iya. Pastikan dulu itu sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak sesuai petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Jadi percuma. Percuma kita amalkan walaupun kita ikhlas, tapi amalan itu tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tertolak. Ini dua syarat diterimanya ibadah. Ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti itu wallahu a'lam.